ingat kau sebuah hati yang pernah singgah, hanya sekejap mengisi hidupmu yang resah. Kini secercah kenangan tertinggal di hati, yang pernah kita lewati dalam perjalanan. Pernah kita lewati dalam